بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita sampai pada masalah jahiliyah yang ke-90. Masalah jahiliyah atau kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang telah dilarang dan diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya agar jangan ditiru oleh kita kaum muslimin. Yang ke-90 ini adalah izdira al-fuqara, meremehkan atau mengusir, menjauhkan orang-orang miskin. Ini kebiasaan dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Yani seperti apa yang Allah SWT katakan kepada Rasulnya, melarang beliau agar jangan mengusir orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Jangan kalian usir, jangan engkau jauhkan orang-orang yang menyeru Allah, yang berdoa beribadah kepada Allah di pagi dan sore. Mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak disebutkan tentang fuqara, tetapi dari sebab nuzul dan juga dari ayat yang sebelumnya, bahwa ini yang dimaksud adalah mereka-mereka orang-orang Quraisy musyrikin yang mengatakan, kami tidak akan beriman kepadamu dan kami tidak akan ikut mengikuti agamamu kecuali kalau engkau jauhkan, engkau usir orang-orang rendahan itu. Yang dimaksud orang-orang rendahan atau orang-orang miskin adalah dari kalangan para budak-budak atau bekas budak, seperti Bilal ibn Abi Rabah radhiyallahu anhu, Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu, Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu taala anhu, dan lain-lainnya dari para sahabat yang merupakan orang-orang yang bekas budak atau dari orang fuqara, dari turunan-turunan yang bukan turunan ningrat atau bukan turunan yang tinggi. Orang-orang Quraisy meminta kepada Rasulullah SAW untuk menjauhkan mereka. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan larangan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam agar jangan menuruti kemauan mereka, orang-orang jahiliyah itu. Jangan ikuti permintaan mereka. La tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Jangan kau jauhkan, jangan kau usir orang-orang yang menyeru Allah, yang beribadah kepada Allah pagi dan sore, yang berzikir kepada Allah pagi dan sore, yang ridha beribadah kepada Allah dan dalam keadaan mengharapkan wajah Allah. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ungkapan yang sangat tinggi. Kalimatnya betul-betul kalimat yang sangat mengena, berupa teguran yang sangat mengena. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan jangan usir orang rendahan, tidak. Jangan pula, atau kalimat tidak pula Allah katakan, jangan usir orang miskin. Bukan begitu kalimatnya. Tapi jangan usir orang yang sedang beribadah kepada Allah. Jangan usir mereka-mereka yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari sisi kemuliaan mereka, dari sisi kehebatan dan keistimewaan yang ada pada fuqara tadi. Para fuqara dari kalangan bekas-bekas budak, orang-orang yang dianggap turunannya bukan turunan orang-orang mulia, bukan turunan Quraisy, Suhaib Ar-Rumi, orang dari Romawi, atau Salman Al-Farisi dari Persia, pendatang yang dianggap turunannya tidak mulia oleh orang-orang Quraisy. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan istilah orang-orang yang turunannya rendah jangan diusir, orang-orang yang fakir jangan diusir, tidak. Tapi dari keistimewaan mereka yang Allah sebut. Apa keistimewaan mereka? Walaupun mereka fuqara, walaupun mereka adalah orang-orang yang memang bukan dari Quraisy, tetapi mereka memiliki kelebihan, yaitu mereka dalam keadaan abid lillah, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan selalu yad'u, menyeru Allah, berdoa pada Allah, dalam keadaan selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala pagi dan sore. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ininya, keistimewaannya. Apakah engkau mau mengusir orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang selalu berdoa pada Allah, yang selalu dalam keadaan berzikir pada Allah pagi dan sore, yang ikhlas yuriduna wajhah, yang ikhlas mengharapkan wajah Allah. Ini khani bin a'azakumullah, balighnya Al-Qur'an, tingginya bahasa Al-Qur'an. Kemudian dikatakan, أقول هذه الآية في أوائل سورة الأنعام وبيان معناها متعلق بما قبلها وهو قوله تعالى. Kata penulis, saya katakan bahwa ayat ini adalah ayat di awal-awal surat Al-An'am, yaitu ayat ke-52, dan keterangan maknanya, tafsirnya berkait dengan apa yang sebelumnya, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa andhir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Berkaitan dengan ayat sebelumnya yang dikatakan oleh Allah, wa andhir, dan berilah peringatan, alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim, berilah peringatan kepada orang-orang yang mau takut atau orang-orang yang memiliki rasa takut untuk dikumpulkan ila rabbihim, untuk dikumpulkan di hadapan Allah di padang mahsyar, laisa lahum min dunihi min waliyyin wala syafi', dalam keadaan mereka tidak memiliki pembela, tidak memiliki pelindung, tidak memiliki wali, la'allahum yattaqun, agar mereka mau bertakwa. Yani yang namanya peringatan dakwah, sampaikanlah, berilah peringatan orang-orang yang mau menerima peringatan. Berilah peringatan orang-orang yang memang memiliki rasa takut kepada hari kiamat, takut kepada waktu dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, waktu dikumpulkannya manusia di hadapan Allah, yaumul hisab, hari perhitungan, yang mereka tidak memiliki pembela sama sekali dan tidak memiliki pendukung, tidak memiliki orang-orang yang bisa menolongnya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, orang yang yakin dengan kejadian yang akan datang ini, orang yang yakin dengan sesuatu yang akan terjadi yaumul qiyamah, yaitu yaumul hisab, maka mereka akan bermanfaat dengan peringatan tadi, atau orang itu akan mendapatkan manfaat dengan indar. Adapun orang-orang yang hatinya sudah terkunci mati, orang-orang yang sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, hatinya sudah dikunci, matanya sudah buta, telinganya juga sudah tuli, maka bagaimana akan bermanfaat untuk mereka peringatan-peringatan? Yani orang-orang yang dalam keadaan demikian tentu tidak bermanfaat dengan peringatan apapun. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, makna ayat ini berarti, sampaikanlah peringatan, akan bermanfaat untuk orang-orang yang takut. Adapun orang-orang yang tidak takut, percuma. Adapun orang-orang yang tidak yakin, maka percuma, tidak bermanfaat bagi mereka peringatan-peringatan ini. Ayat berikutnya Allah katakan, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum, dan jangan kau usir, jangan kau jauhkan orang-orang tadi, orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, selalu menyeru Allah pagi dan sore, yang ikhlas mengharapkan wajah Allah, jangan kau usir mereka. Mereka orang-orang yang bertakwa, mereka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma 'alaika min hisabihim min syai. Tidaklah merupakan tanggung jawabmu tentang perhitungan mereka sedikit pun. Wa ma min hisabika 'alaihim, dan juga perhitunganmu bukan tanggung jawab mereka sedikit pun. Fatatrudahum fatakuna minadh-dhalimin, yang kemudian kamu usir mereka, akhirnya kamu nanti akan menjadi orang-orang yang zalim. Allah peringatkan, kalau kamu usir mereka, berarti kamu adalah orang-orang yang zalim. Salah apa mereka kau diusir? Salah apa mereka kemudian dijauhkan? Berarti di dalam ayat ini dikatakan, falamma amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi indaril madkurin la'allahum yantazimuna fi silkil muttaqin, naha an kauni dhalika bihaitsu yuaddi ila tardihim. Ketika Allah perintahkan nabinya untuk memperingatkan kepada orang-orang tadi yang sudah disebut tadi, la'allahum yantazimuna fi silkil muttaqin, agar mereka mau untuk berbaris di barisan orang-orang yang takwa. Maka ketika Allah perintahkan dengan perintah dakwah tersebut, Allah peringatkan, tetapi tidak perlu dengan mengusir orang miskin. Jangan dengan cara yang haitsu yuaddi ila tardihim, jangan dengan cara yang membawa kepada pengusiran orang-orang tersebut, orang-orang yang takwa. Ini barisan orang-orang yang takwa. Kemudian ada orang-orang yang kafir diajak kepada ketakwaan. Mari berbarislah di barisan orang-orang yang takwa. Iya, tapi yang takwa-takwa itu minggirkan dulu. Ini kan keanehan. Apakah mengajak mereka dengan mengusir orang-orang takwa yang sudah berbaris di barisan muttaqin? Maka di sini dikatakan, mana ayat tadi adalah perintah untuk mendakwahi mereka. Kalau mereka mau, kebaikan untuk mereka. Kalau mereka tidak mau, maka ruginya atas mereka sendiri. Tidak perlu engkau mengusir orang-orang yang fuqara, orang-orang yang ternyata mereka orang yang beriman dan bertakwa. Wa yufham min ba'd ar-riwayat anna al-ayataini nazalata ma'an. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa dua ayat ini turun bersamaan. Berarti dua ayat tadi berkaitan. Ayat sebelumnya perintah untuk dakwah, ayat setelahnya adalah larangan, jangan mengusir orang-orang tersebut. Berarti dua ayat ini karena turunnya bersamaan, berarti berkaitan secara makna. Wala yufham dhalika minal ba'dil akhar, dan tidak bisa dipahami dengan sendiri-sendiri, tetapi berkaitan dua ayat tadi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga Tabrani rahimahullah dan lain-lainnya dengan sanadnya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia menceritakan, marral mala'u min Quraisy 'alan Nabi. Sekelompok dari orang-orang Quraisy melewati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam keadaan di sisi Nabi ada Suhaib, Suhaib Ar-Rumi. Yani perantauan dari Rum. Wa Ammar ibn Yasir, anak seorang budak. Wa Bilal ibn Abi Rabah, juga seorang bekas budak. Wa Khabbab ibn al-Arad, juga dari kalangan budak. Dan lain-lainnya dari du'afa'il muslimin, dari orang-orang yang lemah kaum muslimin. Tentunya yang dimaksud lemah adalah lemah dari sisi status sosialnya, yani miskin. Adapun dari sisi keimanannya, mereka adalah orang-orang muttaqin, yang tentunya orang-orang yang lebih mulia daripada tokoh-tokoh Quraisy yang musyrik. Kan begitu. Kalau dari sisi keimanan, mereka adalah orang yang lebih mulia. Walillahil izzatu walil rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah dan Rasulnya, dan juga kemudian untuk orang-orang yang beriman. Tetapi di sini du'afail muslimin, yakni orang-orang yang lemah dari sisi harta benda, orang-orang yang merupakan fuqara, dan orang-orang yang dalam keadaan nasabnya bukan nasab-nasab yang tinggi. Faqalu, maka mereka orang-orang Quraisy yang melewat tadi, yang melihat Rasulullah duduk dengan orang-orang tersebut, maka orang-orang Quraisy tadi berkata, ya Muhammad, radita ha'ulai min qaumik. Wahai Muhammad, apakah engkau ridha mereka-mereka sebagai kaummu? Ahaulai imanallahu alaihim min bainina? Apakah mereka-mereka itu orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan di atas kami? Yani mereka, tokoh-tokoh Quraisy ini merasa sekaum, sebangsa dan sesuku dengan Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah justru lebih akrab dengan mereka tadi, orang-orang yang merupakan bekas budak dan yang nasab-nasabnya bukan dari Quraisy. Maka orang-orang Quraisy tadi berkata, ya Muhammad, aradita haula min qaumik, apakah kau ridha mereka sebagai kaummu? Dan apakah engkau menganggap mereka lebih mulia daripada kami? Nahnu nakunu tab'a li haula, apakah berarti kalau kami ikut kamu berarti kami pengikutnya para budak? Utrudhum ank, usir mereka. Fala'allaka in tarattuhum an nattabi'ak, kalau saja engkau mengusir mereka niscaya kami akan mengikuti kamu. Jadi mereka memberikan syarat, mereka mau masuk Islam, mau mengikuti Rasulullah asal Rasulullah SAW mengusir orang-orang tadi, mengusir Suhaib Ar-Rumi, mengusir Bilal Ibn Abi Rabah, mengusir Ammar Ibn Yasir dan Khabbab Ibn Al-Arad dan lain-lainnya radhiyallahu ta'ala anhum. Maka Allah pun menurunkan ayatnya tentang mereka, wa anzir bihi alladziina yakhafun, berilah peringatan pada orang-orang yang memang mau takut. Kalau mereka diperingati tidak takut, kalau mereka diperingati dalam keadaan sombong, bukan kewajibanmu atau bukan tanggung jawabmu tentang hisabnya mereka, kamu sudah menyampaikan. Wa ma 'alal rasuli illa al-balaghul mubin, tidaklah bagi rasul kecuali al-balaghul mubin, penyampaian. Engkau telah menyampaikan pada mereka, mereka mau masuk alhamdulillah, mereka tidak mau masuk itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaika hisabuhum, bukan atas kamu hisabnya mereka. Maka ikhwanibnina a'azakumullah, Allah perintahkan Nabi untuk anzir, untuk memberi peringatan kepada mereka-mereka yang memang mau takut. Kalau ternyata mereka tidak mau takut kepada Allah dan tidak takut kepada hari kiamat, tidak takut pada yaumul hisab, maka bukan tanggung jawabmu. Qala fa anzalallah, maka Allah turunkan ayatnya sampai kalimat wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum, dan jangan usir mereka yang selalu berdoa, selalu beribadah kepada Allah pagi dan sore. Fatakuna minadh dhalimin, sampai di akhir ayatnya Allah katakan niscaya engkau menjadi orang zalim kalau mengusir mereka. Dalam riwayat lain dikeluarkan pula oleh Ibnu Jarir dan Abu Syekh dan juga Al-Baihaqi di dalam Dalail, Dalail An-Nubuwah, wa gharihim an Khabbab, diriwayatkan dari Khabbab Ibn Al-Arad. Ja'a Al-Aqra' Ibn Habis, dalam riwayat ini disebutkan lebih detail, disebutkan nama-namanya. Aqra' Ibn Habis At-Tamimi, tokoh Quraisy, wa Uyainah Ibn Hasan Al-Fuzari. Fawajada An-Nabi, dua tokoh ini, dua tokoh musyrikin Quraisy ini menemui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qa'idan ma'a Bilal, dalam keadaan Nabi duduk bersama Bilal, Suhaib, Ammar, Khabbab dan lain-lainnya, min unasin du'afa min al-mu'minin, dari orang-orang lemah dari kalangan mu'minin. Falamma ra'awhum hawlahu haqaruhum, ketika mereka tokoh Quraisy ini melihat orang-orang tadi, mereka merendahkannya, menghinakannya. Fa'atauhu faqallu bihi, maka mereka mendatangi Nabi kemudian berbicara empat mata. Dan ditarik, berbicara, berpisah dari orang-orang miskin tadi, kemudian berkata, nuhibbu an taj'al lana minka majlisan ta'rifu lana al-'arab bihi fadlana, kami suka atau kami ingin engkau menjadikan untukku majlis, majlis khusus. Ta'rifu lana al-'arab bihi fadlana, agar orang-orang Arab tahu bagaimana keutamaan kami dan bagaimana kehormatan kami. Fa inna wufudul 'arab ta'tika fanastahi an tarana qu'uda ma'a ha'ula'il 'abud, Karena bisa jadi utusan-utusan orang Arab datang, mendatangimu, maka kami malu kalau kami dalam keadaan dilihat oleh mereka, mereka melihat kami duduk bersama budak-budak. Gengsi untuk duduk bersama budak-budak, maka dia mengatakan, usir orang-orang miskin itu, kami akan duduk bersamamu dalam satu majelis. Karena kami khawatir orang-orang Arab akan datang melihat kami duduk bersama para budak, maka itu adalah merendahkan atau menghinakan. Fa innahnu ji'naka fa aqilhum 'anna. Maka kalau kami datang kepada engkau, orang-orang ini usir, jauhkan dari kami. Fa idza nahnu farighna, tapi kalau kami sudah selesai urusannya dengan kamu, faq'ud ma'ahum in syi'ta, maka silakan kau duduk dengan orang-orang tadi sesukamu. Kalau tidak ada kami. Tapi kalau ada kami, buang mereka, usir mereka. Nabi SAW di awal menyatakan na'am. Karena masih bisa berbicara dengan fuqara di waktu lain. Kalau ada pembesar-pembesar Quraisy, fuqara dipisahkan. Dijauhkan. Maka mereka mengatakan, faktub lana alaika bidzalika kitaban. Kalau begitu tulis. Antara kami dengan kamu, tulis satu perjanjian. Fada'a bis-sahifah, maka diperintahkan untuk mengambilkan lembaran dan memerintahkan Ali atau memanggil Ali untuk menulisnya. Wa nahnu qu'udun fi nahiyah, sedangkan kami, kata Khabbab bin al-Arad, duduk di satu sisi, yakni di tempat yang terpisah. Idh nazala Jibrilun bi hadhil ayah, tetapi tiba-tiba turunlah Jibril membawa ayat ini. Wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Jangan kau usir, jangan kau jauhkan orang-orang yang selalu menyeru Allah, beribadah kepada Allah pagi dan sore. Ila akhiril ayah. Thumma da'ana fa'atainahu wa huwa yaqul. Kemudian memanggil kami dan kami mendatanginya. Dan kemudian berkata, salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Semoga selamatan atas kalian. Sungguhnya Allah telah mewajibkan atas dirinya kasih sayang. Fakunna naqud ma'ahu fa idza arada an yaquma qama wa tarakna. Fa anzalallahu ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum. Fakunna naqud, maka kami duduk ma'ahu bersamanya. Fa idza arada an yaquma qama wa tarakna. Kalau dia dalam keadaan ingin bangkit, maka bangkit dia dan meninggalkan, wa tarakna, dan meninggalkan kami. Fa anzalallahu ta'ala, maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu, tetap bersama orang-orang yang yad'una rabbahum, yang berdoa dan menyeru Allah, yang beribadah kepada Allah pagi dan petang. Yuriduna wajhah, yang ikhlas mengharapkan wajah Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan engkau palingkan matamu, palingkan pandanganmu dari mereka karena mengharapkan perhiasan hidup dunia. Ini jangan meninggalkan mereka karena menginginkan perhiasan-perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan jangan ikuti mereka-mereka yang telah kami lalaikan, yang telah kami lalaikan hatinya dari zikir pada kami. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dalam keadaan urusannya adalah urusan yang furata, yang melampaui batas. Ikhwan fillah na'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk sabar, tetap bersama orang-orang tadi. Karena orang-orang tadi walaupun dari sisi dunia fuqara, dari sisi nasab bukan orang-orang yang tinggi nasabnya, tetapi dari sisi din, dari sisi agama, dari sisi iman, mereka adalah orang-orang mukminun, orang-orang yang muttaqun, yang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Orang yang dalam keadaan selalu menyeru Allah, beribadah kepada Allah pagi dan petang, siang dan malam, dalam keadaan ikhlas mencari wajah Allah. Sedangkan mereka yang mengatakan, kami akan datang, kami akan ikut kamu kalau, kami akan ikut Islam kalau, kami akan begini kalau, apakah mereka mukhlisun? Jelas mereka adalah orang-orang yang terlihat kalau mereka bukan orang-orang mukhlisin. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, jangan meninggalkan orang-orang yang ikhlas untuk orang-orang yang enggak jelas. Mau apa sih orang ini? Saya mau ikut kamu, tapi kalau fulan enggak ada. Saya enggak cocok dengan mereka, enggak selevel dengan saya. Kira-kira apa maunya? Maunya kemuliaan dunia atau keselamatan din? Maunya kemuliaan dunia atau mau keselamatan akhirat? Kelihatan kalau orang itu urusannya dunia. Saya tidak mau direndahkan, saya gengsi kalau duduk dengan orang-orang ini. Itu urusan dunia semua. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan demikian, dan ini peringatan untuk seluruh kaum muslimin agar jangan sampai mengikuti kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan jahiliyah untuk memilih-milih, mau duduk bersama orang-orang yang mulia dari sisi dunia, orang-orang yang mulia dari sisi keturunan, dalam keadaan mereka tidak melihat bagaimana ketakwaan dan keimanannya. Fakana Rasulullah SAW yaqud ma'ana fa'idha balagha sa'ah allati yaqumu fiha qumna wa tarakna hatta yaqum. Wa akhraja Ibn al-Mundhir wa ghairihi an Ikrimah. Maka Rasulullah SAW duduk bersama kami. Fa'idha balagha sa'ah, kalau sudah sampai waktunya, allati yaqumu fiha, waktunya dia berdiri, maka qumna wa taraknahu hatta yaqum. Maka kami berdiri, kami pergi. Baru kemudian beliau pergi. Ya, ini dibalik. Tidak kemudian Rasulullah SAW yang memerintahkan, silakan kalian pergi, aku ada perlu. Enggak begitu. Tapi para sahabat yang fuqara tadi yang berdiri, pergi. Supaya tidak terkena ayat tadi, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Wa akhraja Ibn al-Mundhir wa ghairihi an Ikrimah. Qala masya Utbah wa Syaibah Ibnu Rabi'ah. Dalam riwayat lain disebutkan oleh Ibnu al-Mundhir dan lainnya dari Ikrimah bahwasanya dua anak Rabi'ah yang namanya Utbah dan Syaibah, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah Ibnu Rabi'ah. Wa Qurbah Ibnu Ibnu Amr Ibnu Nawfal wal Harith Ibnu Amir Ibnu Nawfal wa Mut'im Ibnu Adi fi asyrafil kuffar, dengan beberapa tokoh-tokoh kuffar, tokoh-tokoh musyrikin dari turunan Ibnu Abd Manaf. Ila Abi Talib, mendatangi Abu Talib. Faqalu, kunan mereka berkata, "Lau anna ibnaka walau anna ibn akhika farada anhu haula'il a'bud wal hulafa kana a'dham lahu fi sudurina wa atwa' lahu 'indana." Kata tokoh-tokoh Quraisy tadi mengatakan kepada paman Rasulullah Abu Talib, kalau saja anak saudaramu itu mengusir para budak-budak itu dan menjauhkan para budak-budak itu dan para hulafa, hulafa ini yang tidak punya nasab tapi bergabung dengan suku-suku tertentu, maka biasa disebut dengan halif, halif Bani Fulan. Kalau bergabungnya dengan Bani Adi dikatakan halifu Bani Adi. Kalau bergabungnya dengan Bani Fulan, maka dikatakan halifu Bani Fulan. Berarti mereka adalah orang-orang yang tidak jelas nasabnya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kata tokoh-tokoh Quraisy tadi, wahai Abu Talib, kalau anak saudaramu itu mau mengusir para budak tadi dan orang-orang yang tidak jelas nasabnya tadi, niscaya akan lebih mulia baginya di dada-dada kami. Wa atwa'lahu 'indana, dan lebih ditaati di sisi kami. Wa adna littiba'ina iyyahu wa tasdiquhu, dan lebih mudah untuk kami mengikutinya dan lebih ringan untuk kami mempercayainya. Berarti di sini adalah kalimat dari tokoh-tokoh Quraisy yang mengusulkan satu usulan kepada paman Rasulullah SAW yaitu Abu Talib, agar pamannya menyampaikan pada ponakannya kepada Nabi Muhammad SAW, sampaikan kepadanya kalau dia mau mengusir orang-orang rendahan tadi, para budak-budak, para fuqara, orang-orang yang tidak jelas nasabnya, niscaya akan lebih mulia dan lebih mulia di hati-hati kami. Kenapa lebih mulia di hati-hati kami? Karena mereka tokoh-tokoh Quraisy merasa malu atau ikut merasa malu kalau Nabi Muhammad SAW yang merupakan orang Quraisy juga, Muhammad bin Abdullah bin Bani Hashim bin Quraisy, kok dalam keadaan dia bergaulnya dengan orang-orang rendahan begitu. kami ikut merasa jatuh, demikian kata mereka. Dan juga dari sisi lain, kami lebih mudah untuk percaya dan kami akan lebih mudah untuk ikut kepadanya, katanya, konon katanya. Tetapi kenyataannya, mereka adalah orang-orang yang memang memiliki penyakit dalam hatinya. Fadzakara dzalika Abu Thalib, maka Abu Thalib pun menyampaikannya, menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab berkata, "Law fa'alta ya Rasulullah hatta nanzur ma yuriduna biqaulihim wa ma yasiruna ilaihi min amrihim." Kata Umar, "Coba kiranya kalau engkau lakukan, ini coba turuti dulu. Wahai Rasulullah, hingga kita bisa lihat apakah mereka itu memang betul-betul jujur mau mengikuti Islam kalau dijauhkan orang-orang fuqara ini. Namdur mayuridu nabi qawlihim, kita lihat apa maunya mereka dengan ucapan mereka itu." Ini usulan. Tetapi kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min duni waliyun wala syafi' la'allahum yattaqun." Berilah peringatan kepada orang-orang yang mau takut. Berilah peringatan kepada orang-orang yang mau takut, yang takut kepada hari akhirat, yang takut dikumpulkan di padang mahsyar di hadapan Allah dalam keadaan tidak memiliki pembela. Ila qawlihi, sampai ucapan wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Dan jangan usir mereka-mereka yang selalu menyeru Allah pagi dan sore dengan ikhlas. Sampai kalimat alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Wa kanu Bilalan wa Ammar. Yang dimaksud di sana adalah Bilalan wa Ammar ibni Yasir wa Saliman maula Hudzaifah wa Subihan maula Usaid wal Hulafa ibni Mas'ud wal Miqdad ibni Amr wa Waqid ibni Abdullah al-Hamdali wa Amr ibni Abd Amr wa Marsad ibni Abi Marsad wa asbahuhum. Yang dimaksud adalah seperti Bilal, Ammar ibn Yasir, Salim maula Hudzaifah, wa Sabihan maula Usaid. Di sini maula artinya bekas budak yang dimerdekakan. Adapun hulafa, apa maknanya halif? Yang bergabung dengan satu suku tertentu, seperti Ibn Mas'ud, Miqdad ibn Amr, Waqid ibn Abdullah al-Hamdali, dan Amr ibni Abdi Amr atau Marsad ibni Abi Marsad, wa ashbahuhum, dan lain-lainnya. Wa nazala fi a'immatil kuhur min Quraisy wal mawali wal hulafa. Maka ayat ini turun tentang mereka, tentang tokoh-tokoh musyrikin tadi yang mengusulkan dengan usulan-usulan seperti itu dari tokoh-tokoh Quraisy, dan juga tentang budak-budak para mawali dan para hulafa. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin. Demikianlah kami beri ujian sebagian manusia dengan sebagian yang lain. Orang kaya diuji dengan adanya orang-orang miskin. Orang miskin diuji dengan adanya orang-orang kaya. Orang-orang yang dari turunan mulia diuji dengan orang-orang yang dari turunan lemah atau turunan rendahan. Orang-orang dari ningrat diuji dengan orang-orang yang sifatnya orang-orang rendahan, turunan-turunan biasa. Masing-masing diuji. Falamma nazalat aqbala Umar fa'tadhara min maqalati. Ketika turun ayat ini, maka Umar pun mencabut ucapannya dan i'tadhara, yakni meminta maaf atas usulannya yang salah dan kemudian bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Fa anzala Allah taala, maka Allah turunkan ayatnya, wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina. Dan jika datang kepadamu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, sampai ucapan ma alaika min hisabihim min syai, bahwasanya bukan urusanmu tentang hisab mereka. Kamu cuma menyampaikan, maka sampaikanlah. Urusan mereka mau menerima atau tidak mau menerima, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah na'azakumullah. Demikian dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dengan peringatan ini agar jangan dituruti kemauan orang-orang dari kalangan tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh musyrikin, dan ini merupakan kebiasaan jahiliyah yang ke-90. Kebiasaan jahiliyah adalah demikian, selalu mengkotak-kotak manusia dengan status sosial dan tidak mau duduk berbarengan dengan orang-orang yang dianggap rendah. Apakah dianggap rendah karena kemiskinannya, atau dianggap rendah karena keturunannya, atau dianggap rendah karena lain dari urusan dunia. Bukan dianggap rendah karena masalah agama, karena dia orang sesat misalnya. Itu wajar. Allah yang memerintahkan wala taq'ud ma'ahum ba'da dzikra. Jangan duduk bersama mereka setelah peringatan ini. Sudah diperingatkan, mereka tetap menentang Allah dan Rasulnya, maka jangan duduk bersama mereka. Ini wajar. Kenapa kita tidak mau duduk dengan mereka? Karena mereka dalam keadaan menyimpang dari ayat-ayat Allah, sesat dari agama Allah. Tetapi kalau tidak mau duduk bersama orang-orang yang dianggap rendah hanya karena masalah dunia, maka itu jahiliyah. Kebiasaan dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Ada orang yang mengukurnya dari kekayaan, ada yang dari keturunan, ada pula dari sejarah. Seperti mereka yang mengatakan bahwasanya Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah turunan para perampok. Kita tidak bicara turunan mana, dari siapa, dan bagaimana keadaannya atau masa lalunya. Yang jelas sekarang beliau masuk Islam, ikut bersama Rasulullah SAW, dan hasuna islamuhu, dan baik agamanya. Maka jangan dibicarakan tentang sejarah masa lalunya. Tahu saya kemarin itu dia itu perampok, Bromo Corah. Saya ngerti sejarahnya dia, hitam, legam. Ya dulu, sekarang bagaimana? Kalau sekarang mukmin taqi, wa hasuna islamuhu, dan baik Islamnya, maka cukup. Kenapa kita tidak menerima? Rasulullah SAW menerima orang yang pernah membunuh pamannya, orang yang pernah membunuh saudaranya yang dekat dengannya. Ketika masuk Islam, diterima. Ikhwan fillah a'azakumullah, hanya Rasulullah menyatakan hindari pandanganku karena aku khawatir ingat kepada Hamzah, yaitu Wahsy. Wahsy yang membunuh Hamzah, merobek perutnya, mengambil jantungnya. Demikian pula Hindun yang kemudian berupaya untuk mengunyah jantungnya. Tapi ketika masuk Islam, apa ditolak? Diterima. Dan kemudian dalam keadaan Wahsy, hanya Rasulullah SAW mengatakan hindari wajahku, ini jangan sampai aku melihat kamu, supaya tidak ingat kepada Hamzah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, sering terjadi yang demikian. Orang-orang yang mendakwahkan tauhid dan sunnah, kemudian dikatakan kami mau ikut kamu, asal itu orang-orang yang di sebelah kamu itu usir dulu. Saya tahu orang itu orang rendahan, begini dan begitu. Dulunya. Atau dengan kalimat turunannya, dia adalah turunan orang begini, turunan orang begitu. Atau dengan status sosialnya, dia adalah orang rendahan, orang yang dalam keadaan begini, dalam keadaan begitu. Makanya ikhwan fillah na'azakumullah, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah ini harus kita jauhkan sejauh-jauhnya. Karena masa ini masa keislaman, masa jahiliyah telah lewat. Masa jahiliyah itu telah habis setelah datangnya Islam. Kenapa masih dihidup-hidupkan kebiasaan-kebiasaannya? Masa dihidupkan berapa amalan-amalannya? Qala, lihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan mereka ketika didakwahi dengan kalimat dakwah kepada la ilaha illallah, kepada tauhid dan kepada sunnah, selalu mengatakan mana rakat tab'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'i, seperti kaum Nuh ketika mendustakan dakwahnya Nabi Nuh. Bagaimana mendustakannya? Dengan cara yang sama dengan cara jahiliyah. Mana raka? Kami tidak melihat engkau yang mengikuti engkau kecuali orang-orang yang hum aradhiluna, orang-orang yang merupakan orang-orang rendahan di kalangan kami. Badiyar ra'i, yang cetek cara berpikirnya, katanya. Yani menolak dakwah tauhid hanya alasan pengikut-pengikutnya orang rendahan, pengikut-pengikutnya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang cetek dan dangkal ilmunya. Wal ma'na ma'alaika syai' min hisabihim imanuhum wa amaluhum al-batinah. Maknanya adalah bahwa bukan atasmu, bukan atas engkau wahai Rasul, tentang tanggung jawab hisab mereka, bagaimana iman mereka dalam hatinya, atau bagaimana amalan-amalan yang ada dalam batin mereka, itu bukan urusanmu. Berarti kita diperintahkan untuk mengurusi atau melihat zahirnya. Zahirnya dia mukmin muslim, zahirnya dia beramal dengan amalan yang saleh, cukup. Batinnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Kama yaquluhul musyrikun hatta tatasadda lahu wa tabni ala dhalika ma tarahu min al ahkam wa inna mawadhifatuka hasba ma huwa sya'nun mansab aw mansibur risalah. Sebagaimana dikatakan oleh musyrikin, juga demikian orang-orang yang musyrikin, hatta tatasadda lahu wa tabni ala dhalika ma tarahu min al ahkam, dan dibangun hukum-hukumnya tentang apa yang telah digariskan di dalam hukum-hukum Islam, dalam syariat Islam. Terapkan pada mereka. Urusan mereka nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa innama wadhifatuk, maka tugasmu hanyalah menyampaikan. Wadhifatuk yakni hasba ma huwa sya'nu mansibur risalah, tugasmu adalah sebagai rasul, sebagai penyampai. Tugasmu an-nazar ila dhawahiril umur, tugasmu hanya melihat zahir-zahir mereka. Zahirnya mereka orang beriman, perlakukan sebagai orang mukmin. Kalau zahirnya mereka adalah seorang musyrik, maka dakwahi mereka kepada Islam. Selesai. Adapun mau menerima atau tidak mau menerima, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti setelah melihat zahir-zahirnya, ijra'ul ahkam ala mujibiha, maka diterapkan hukum-hukum sesuai dengan keharusannya, sesuai dengan apa yang semestinya. Wa tafwidul bawatin wa hisabiha ila al-latifil khabir, sedangkan apa yang merupakan hal-hal batin yang ada di hati mereka, itu serahkanlah pada Allah Subhanahu wa taala, kepada al-latifil khabir. Wa dhawahiru haula doa rabbihim bil ghada, bagaimana zahirnya orang-orang miskin tadi, para fuqara al-a'bud, para budak tadi atau bekas budak, zahirnya mereka adalah doa rabbihim bil ghadati wal 'ashi, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang. Waruya an ibn Zaid anna al ma'na, diriwayatkan pula dari Ibn Zaid bahwa maknanya adalah ma 'alaika syai'un min hisabihim razaqahum ay min faqrihim, bukan atasmu tentang perhitungan rezeki mereka. Ini makna lain yang juga terkandung dalam ayat ini, tidak bertentangan. Yani bukan urusanmu kenapa orang itu dijadikan miskin atau dijadikan kaya. Ini tidak perlu kemudian berpikir kenapa orang-orang yang baik ini tidak dijadikan kaya sedangkan orang-orang yang jelek itu dijadikan miskin. Enggak perlu berpikir seperti itu. Itu bukan urusanmu. Allah Subhanahu wa taala yang menghitung rezeki mereka, ay min faqrihim, tentang fakirnya mereka, miskinnya mereka, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Wal muradu la yadurruka faqruhum, berarti maknanya bahwa kemiskinan mereka tidak merugikan kamu, bukan urusan kamu dan tidak merugikan kamu. Li yasihha lakal iqdam ala ma aradahu al musyrikuna minka fihim, tidak merugikan kamu kemiskinan mereka sedikit pun. Liyasihha lakal iqdam ala ma aradahul musyrikun, yakni agar kamu bisa dibenarkan untuk maju melayani orang musyrikin tadi dengan mengusir orang-orang miskin itu. Tidak, tetaplah kamu bersama orang miskin itu dan tidak merugikan kamu dan tidak merugikan dakwahmu. Mungkin ada yang menghitung dengan hitungan matematik. Kalau saya tetap bersama orang miskin ini, orang-orang kaya itu gak mau ikut dengan kita. Tapi kalau diusir orang miskin ini, misalnya orang-orang tokoh-tokoh besar tadi akan ikut kita. Dan tentunya akan dakwah lebih mudah. Kenapa? Karena kalau sudah tokoh-tokohnya masuk Islam, yang lain akan lebih mudah. Ini cara berpikir matematik manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membantah, wa ma alaika, tidak atasmu tentang hitungan mereka, miskinnya mereka, bukan atasmu, bukan tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu sampaikan. Selesai. Dengan tetap orang-orang miskin yang mukmin tadi bersamamu, tidak ada kerugian apa-apa. La yadurruka wa la yadurru da'watak, tidak merugikan kamu dan tidak merugikan dakwahmu. Jangan dikira mereka itu tidak mau masuk Islam karena disebabkan oleh fuqara ini, bukan. Karena memang fi qulubihim marad, karena memang di hati-hati mereka ada penyakit, maka mereka cari-cari alasan. Sebagaimana kemarin kita bahas, alasan pertama, masa Rasul dari manusia, mestinya dari malaikat. Setelah dibantah dengan hujah-hujah yang qat'iyah, yang betul-betul membuat mereka diam, fabuhital ladzi kafar, diamlah orang-orang kafir itu, enggak bisa membantah hujah, maka mereka menerima. Kalau begitu, kalau memang dari manusia, mestinya yang jadi rasul adalah tokoh-tokoh kami, orang-orang besar, orang-orang ningrat, orang-orang terhormat. Kenapa Muhammad yang jadi nabi, katanya. Protes lagi. Ketika ini dibantah dengan bantahan-bantahan bahwa yang lebih tahu kamu atau Allah, siapa yang lebih pantas untuk menjadi rasul? Siapa yang lebih pantas untuk jadi nabi? Siapa yang a'lam? Antum a'lamu amillah? Apakah kamu yang lebih tahu atau Allah? Terbantah lagi mereka. Akhirnya kalau begitu, saya sungguhnya mau, kami sungguhnya mau ikut kamu. Tapi yang ikut kamu orang-orang fakir, fuqara, masakin, orang-orang aradilun nas, orang-orang rendahan. Kami mana mungkin mau bisa duduk dengan orang-orang seperti itu. Kami kan orang-orang terhormat. Usir dulu mereka, kami akan masuk Islam. Ini alasan yang berikutnya. Bukan karena gara-gara orang miskin akhirnya orang itu gak masuk Islam. Bukan. Jangan takut. La yadurruka wa la yadurru da'watak. Tidak merugikan kamu dan tidak merugikan dakwahmu adanya orang-orang miskin bersamamu. Tenang saja. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Berarti wa ma min hisabika alaihi min syai', tidaklah dari hitunganmu atau hisabmu atas mereka ataupun ala ma qablah, dan ini mengikuti apa yang sebelumnya. Waji'a bihi ma anna al-jawab qad tamma bidzalika. Didatangkan lagi kalimat demikian padahal jawabnya sudah sempurna, sudah lengkap sebelumnya. Mubalaghatan fi bayani kaun intifa'i hisabihim alaihi. Ini sebagai mubalaghah untuk menunjukkan betapa tingginya kalimat ini, ditambah oleh Allah dengan kalimat yang bermakna hampir sama, cuma dibalik. Yang pertama hisabuhum wa ma alayka min hisabihim, yang kedua hisabuka alaihim. Perhitungan mereka bukan atasmu dan perhitunganmu juga bukan atas mereka, sehingga kalimat-kalimatnya balighah, sangat tinggi dan mengena. Untuk menafikan tanggung jawab tersebut, yanzimuhu fi silki ma la syubhata fihi aslan, agar tidak ada kesamaran lagi, agar tidak tersisa syubhat. Wa huwa intifau kauni hisabihi alaihim, kalau dikatakan bukan tanggung jawabmu atas mereka, bukan tanggung jawabmu tentang miskinnya mereka dan tidak merugikan kamu miskinnya mereka. Barangkali dia mengatakan tetapi bagi mereka ada kerugian begitu. Di balik bisa, tidak. Di balik pun sama. Kamu tidak bertanggung jawab atas mereka, mereka tidak bertanggung jawab atasmu. Kamu tidak merugikan mereka, mereka tidak merugikan kamu. Tetaplah di jalan Allah dan tidak perlu mengikuti kemauan-kemauan musyrikin Quraisy dari tokoh-tokoh tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini sebagai contoh. Sebagai contoh kalimat yang seperti tadi. Kalau disebut satu, orang ada yang berpikir kalau dibalik barangkali bisa. Maka disebutkan bolak-balik. Mereka atas Rasul atau Rasul atas mereka, dua-duanya tidak ada. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, seperti fa idza jaa ajaluhum, kalau datang ajal pada mereka maka tidak akan mungkin bisa ditunda. Ini kan sebenarnya cukup, tidak mungkin bisa ditunda, tapi ditambah, dimajukan pun enggak bisa. Ini namanya balir, disebutkan satu sisi, disebutkan pula sisi lawannya, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa pula dimundurkan. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala az-Zamakhsyari, innal jumlataini fi ma'na jumlatin wahidah tu'addi mu'adda. Nah, bahwa dua jumlah tadi sungguhnya maknanya seperti satu jumlah. Dua jumlah tadi maknanya seperti satu kalimat. Dua kalimat tadi sama dengan satu kalimat. Dan ditunaikan sesuai dengan apa, sesuai dengan penunaiannya, yakni sama seperti kamu mengatakan dengan kalimat dua kali. Idza jaa ajaluhum la yasta'khirun wa idza jaa ajaluhum la yastaqdimun. Dua jumlah toh? tetapi disebut dengan satu jumlah karena sama maknanya, hanya saling menguatkan atau membuat kalimat bertambah baligh, bertambah tinggi maknanya. Wallahu ta'ala wassalatu taufiq wal afiyah subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.